Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilah fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Berkata Imam Bukhari, semoga Allah merahmati beliau. Babun hal yujlisu khadimahu ma'ahu idza akala. Bab, apakah seorang majikan atau tuan mendudukkan pembantunya atau pelayannya bersama dia ketika dia makan. Ya, apakah seorang majikan atau seorang tuan itu diharuskan mengajak pelayan, pembantu atau budaknya untuk makan bersama dia apabila dia makan. Barakallahu fikum. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, haddathana Musaddad, telah menghabarkan kepada kami Musaddad, Musaddad ibnu Musarhad Abul Hasan Siqah. Qala haddathana Yahya ibnu Sa'id. Yahya ibnu Sa'id di sini siapa? Abu Salamah. Taib Yahya ibn Sa'id Al-Qattan. Iya. Yahya ibn Sa'id Al-Qattan. Barakallahu fikum. Beliau ini termasuk ulama jarh wa ta'dil yang mutasyaddidin atau mutasahilin atau mutawassitin. Luqman. Hah? Mutasahil. Mutasyaddid. Mutasyaddid, yakin? 100% atau berapa persen? 100%. Hah? Tayyiblah bas, beliau termasuk mutasyaddidin. Yang satu tobakot dengan beliau siapa? Ridwan. Tayyib, Abdurrahman bin Mahdi. Dia mutasyaddid atau mutasahil? Tayyib, dia mutawassitin atau mu'tadil. Iya. Barakallahu fikum. Dan itu yang disebutkan oleh mereka, para ulama, dalam satu tabaqat para ulama, itu mesti. Ya, ada di kalangan mereka yang mutasyaddid, ya, keras dalam memberikan jarah. Ada juga yang mutasahil, terlalu gampang dalam memberikan rekomendasi. Ada juga yang mutawassit atau mu'tadil, ya, pertengahan. Tayyib, barakallahu fikum. An Ismail ibni Abi Khalid, dari Ismail bin Abu Khalid Al-Ahmasi maulahum Al-Bajali. Al-Ahmasi maulahum Al-Bajali siqatun sabtun. An abihi, dari ayahnya. Siapa tadi nama ayahnya? Kamal. Siapa? Abu? Khalid. Abu Khalid namanya barakallahu fikum Sa'ad. Ya, namanya Sa'ad. Au Hurmuz. Au Hurmuz menggunakan ha besar. Hurmuz. Dengan zai. Hurmuz. Au kathir. Au kathir. Atau kathir. Sehingga namanya itu bisa Sa'ad, bisa Hurmuz, bisa kathirun. Tayyib. Makbul. Ya, makbul. Barakallahu fikum. Tayyib. Makbul di sini maksudnya apa? Johan. Maksudnya makbul itu apa? Sudah berulang-ulang kali kita bertanya masalah ini. Makbul menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar maksudnya? Gimana? Diterima jika ada penguatnya. Kalau tidak ada, maka tidak diterima. Tayyib, makbul ay intubi. Dia diterima kalau ada yang menguatkan, menunjukkan dia termasuk rawi yang lemah. Barakallahu fikum. Namun kelemahannya tidak apa? Tidak parah. Tayyib. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mahalu hadza sanad, bagaimana keadaan sanad hadis ini? Tamim. Sanadnya gimana Tamim? Sahih? Da'if? Atau hasan? Sahih. Wa mahalu hadha sanad? Luqman, Jogja. Dhaif. Alasannya? Siapa itu? Yang makbul itu siapa? Ismail. Bapaknya. Siapa namanya? Abu Khalid. Ya. Isnaduhu ba'if. Ya. Fihi Abu Khalid qala al-Hafidz maqbul. Barakallahu fikum. Sanadnya lemah karena ada Abu Khalid. Tayyib. Dan dia maqbul. Barakallahu fikum. Namun, sebagaimana yang kita sebutkan, adapun dari sisi maknanya, ya, atau hadisnya barakallahu fikum sahih, ya, bisyawahidihi, dengan penguat-penguat yang lain yang nanti akan kita baca. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, beliau menyatakan, idza jaa ahadakum khadimuhu bi ta'amihi fal yujlishu wa illam yakbal fal yunawilhu minhu. Nabi menyatakan apabila pelayan atau salah seorang di kalangan kalian didatangi oleh pelayannya, pembantunya atau budaknya dengan membawa makanan untuk dia, maka hendaknya dia mengajak pelayan tersebut atau budak tersebut untuk duduk bermajlis bersama dia. Iya, diajak makan bareng. Barakallahu fikum. Wa illam yakbal, kalau dia tidak mau. Nah, ini yang pertanyaan kemarin ya. Biasanya kebanyakan para pelayan atau pembantu itu enggak enak makan sama bosnya, gitu ya. Makan sama tuannya atau majikannya. Sehingga dia enggak mau. Ya. Barakallahu. Bagaimana solusinya? Fal yunawilhu minhu. Hendaknya dia barakallahu fikum memberikan makanan tadi kepada sang pelayan. Pak Ikhwan ya. Kemarin disebutkan tata caranya apa? Dengan cara disuapi. Iya. Barakallahu fikum. Tayyib. Kalau tidak memungkinkan disuapkan, ya dikirimi makanan tadi ya. Tayyib. Barakallahu. Ini makanan sebagian disisakan untuk Mang Ujang gitu ya, atau semisal dengannya. Tayyib. Barakallahu fikum. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Bishr ibnu Muhammad. Sudah lewat terjemahnya barakallahu fikum. Tayyib, dia ini shaduqun rumiyah bil irja. Iya, dia rawi yang shaduq namun memiliki ideologi murjiah. Ideologi murjiah itu apa? Syamsu. Mereka meyakini apa maksudnya? La yadurru ma'al imani dzambun. Dosa apa? Tayyiblah bas. Murji'ah itu barakallahu fikum salah satu sekte yang menyempal ya, atau yang menyimpang di dalam Islam, di mana mereka menyatakan barakallahu fikum bahwasannya tindakan dosa itu tidaklah mempengaruhi kadar keimanan seseorang. Ya. Mau orang itu dosanya sebanyak gunung atau sedikit, imannya tetap stabil. Sehingga mereka memiliki keyakinan imannya Abu Bakar sama dengan imannya Abu Jahal. Iya, imannya Fir'aun sama dengan imannya Nabi Musa. Iya, imannya Iblis sama dengan imannya barakallahu fikum Nabi Adam. Barakallahu fikum. Baik. Itu keyakinan murjiah. Tayyib. Dan yang namanya murjiah barakallahu fikum sebenarnya tabaqat. Ya, itu bertingkat-tingkat. Itu yang parah, gitu ya. Adapun yang paling ringan itu dikenal dengan istilah murjiatul fuqaha. Pemahaman murjiah yang dimiliki oleh pakar-pakar fikih. Dan di sinilah kebanyakan para ulama mutaqaddimin terjatuh padanya. Iya, yaitu pada murji'atul fuqaha. Yaitu apa ya ikhwan? Mereka mengatakan annal amal la yadkhul fil musamma al-iman. Bahwasanya amalan itu tidak masuk dalam kategori keimanan. Paham ikhwan ya? Sehingga menurut mereka iman itu hanyalah al-iqrar bil qalbi wa qawlu bil lisan. Hanya meyakini dalam hati dan mengucapkan dengan lisan. Sudah. Mu'min. Barakallahu fikum. Itu namanya murji'atul fuqaha. Barakallahu fikum. Qala akhbarana Abdullah, telah menghabarkan kepada kami Abdullah, ai Abdullah ibn Mubarak. Abdullah ibn Mubarak Abu Abdurrahman Al-Marwazi. Abu Abdurrahman Al-Marwazi. Thiqatun sabitun. Baik. Beliau ini salah satu figur ulama salaf barakallahu fikum yang benar-benar ya luar biasa. Tidak ada yang membedakan antara dia dengan sahabi kecuali yang namanya suhbah. Sahabat itu pernah melihat Nabi dan beliau belum. Adapun dari sisi karakter dan sifat barakallahu fikum itu sama persis. Ya. Dari sisi keilmuannya, dari sisi ibadahnya, barakallahu fikum, dari sisi akhlaknya, dari sisi kedermawanannya, dari sisi jihadnya, itu luar biasa. Barakallahu fikum. Dan sudah kita sebutkan sedikit dari beberapa barakallahu fikum sifat-sifat beliau. Qala akhbarana Abu Yunus Al-Basri. Telah menghabarkan kepada kami Abu Yunus Al-Basri. Hatim ibnu Abi Saghirah. Namanya adalah Hatim ibnu Abi Saghirah. Baik. Wa Abu Saghirah ismuhu Muslim. Abu Saghirah namanya adalah Muslim. Barakallahu fikum. Tayyib. Huwa jadduhu li ummihi. Abu Saghirah itu adalah kakek beliau dari sebelah ibu. Dari pihak ibu. Barakallahu fikum. Tayyib. Thiqatun. Beliau rawi yang thiqah. An ibni Abi Mulaikah, dari ibnu Abi Mulaikah, namanya adalah Abdullah ibnu Ubaidillah ibni Abdillah ibni Abi Mulaikah. Iya. Yeah. Jadi Abu Mulaikah itu nama ayah dari kakek beliau. Nama beliau adalah Abdullah. Nama ayahnya Ubaidullah. Nama kakeknya Abdullah. Dan nama ayah kakeknya lah Abu Mulaikah. Abu Mulaikah namanya adalah Zuhair. Namanya lah Zuhair. Ibnu Abdillah ibni Jud'an. Ya, putranya Abdullah bin Jud'an. Barakallahu fikum. Siqatun faqihun. Siqatun faqihun. Tayyib. Qala Abu Mahdzurah. Berkata Abu Mahdzurah, ini sahabiyun jalil, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tayyib, al-Jumahi al-Makki. Al-Jumahi al-Makki. Namanya adalah Aus. Ya. Yeah. Namanya adalah Aus. Qila, ada yang mengatakan Samurah. Qila Salamah. Qila Salman. Ya. Ada yang mengatakan namanya Aus. Ada yang mengatakan Samurah. ada yang mengatakan Salamah, ada yang mengatakan Salman. Barakallahu fikum. Tayyib. Dan nama ayahnya Mi'yar. Ya, Mi'yar. Ibnu Lauzan. Ibnu Lauzan menggunakan za. Ibnu Lauzan Ibni Wahbin Ibni Sa'ad Ibni Jumah. Iya. Keturunan dari Sa'ad bin Jumah. Makanya nisbahnya kepada Al-Jumahi. Barakallahu fikum. Tayyib. Beliau ini barakallahu fikum termasuk muadzinu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Tayyib. Muadzin yang ada di zaman Rasul barakallahu fikum itu bukan satu. Iya, tapi ada beberapa orang yang terkenal. Siapa bisa menyebutkan selain Abu Mahdzurah? Abdullah Lampung. Loh, sudah nyerah, enggak mau mikir. Sufyan. Bilal bin Ibnu Rabah. Terus Taib Abdullah Ibnu Ummi Maktum. Ya, tiga orang ini yang dikenal sebagai muadzinnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, Bilal, kemudian Ibnu Ummi Maktum, dan satu lagi adalah Abu Mahdzurah. Adapun riwayatnya barakallahu fikum, asal muasalnya pada saat ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pulang dari perang Hunain. Baik. Dan di situ Abu Mahdzurah bersama teman-temannya, ya. Dia plus teman-temannya jumlahnya 10 orang. Tayyib ingin barakallahu fikum bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika di perjalanan mereka mendengarkan suara azan kaum muslimin. Iya, suara azan kaum muslimin untuk menegakkan salat, kemudian Abu Mahdzurah dan teman-temannya ini menjadikan suara tadi sebagai bahan untuk permainan. Iya. Jadi dilakukan begitu ya. Barakallahu fikum. Dan Rasul mendengar suara-suara mereka itu. Iya. Rasul mengatakan, suara siapa ini yang bagus sekali ini adzannya? Iya. Oh, sebelah sana Rasul ada beberapa orang yang sedang melantunkan adzan kita. Dipanggil sama Rasul. Iya, satu per satu. Kamu coba ulangi adzan gitu ya. Lewat. Terus lewat. Yang terakhir Abu Mahdzurah. Barakallahu fikum. Abu Mahdzurah adzan, kemudian Rasul mengatakan ma ahsana sautuk. Betapa bagus suaramu. Idhab ila Masjidil Haram fa adzin hunak. Iya. Kamu pergi ke Masjidil Haram dan kamu adzan di sana. Kaifa dzalik? Bagaimana caranya Rasul? Kemudian setelah itu Rasul mengajarkan adzan kepada Abu Mahdzurah. Barakallahu fikum. Dan dari waktu itu sampai beliau meninggal, terus beliau ada di kota barakallahu fikum Mekah, hatta ketika Rasul hijrah beliau tetap di sana. Tetap mengumandangkan azan barakallahu fikum sampai ketika beliau meninggal, yang usianya sudah hampir 90 tahun, terus ya azan setelah beliau meninggal dilanjutkan oleh putranya, terus cucunya, cicitnya, terus barakallahu fikum. Iya. Ila al-yawm. Tayyib. Barakallahu fikum. Jadi dari Abu Mahdzurah itu muncullah ya keturunan-keturunan yang barakallahu fikum mewariskan keahlian beliau sebagai muadzin. Dan kelebihan Abu Mahdzurah dari sisi adzan barakallahu fikum bukan hanya dari sisi keindahan suara, tapi juga dari sisi kekerasan suara. Ya, anda annasi sautan tayyib wa ahsanuhum sautan. Beliau ini termasuk manusia yang paling keras suaranya plus disertai dengan keindahan. Barakallahu fikum. Tayyib. Dan pada saat pemerintahan Umar, barakallahu fikum, ketika beliau azan, ya, Umar mengatakan, "Ma anda sautak." Keras sekali suara kamu. Kamu enggak takut lambungmu itu pecah? Gitu ya. Barakallahu fikum. Kemudian beliau mengingatkan, sekarang ini musim panas, maka kalau bisa azannya ditunda. Fa'abridu bil azan. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga dari peristiwa tersebut, barakallahu fikum, mereka para ulama mengambil istinbat bahwasanya di antara kriteria suara seorang muadzin adalah yang pertama anda. Itu yang paling penting. Yang paling keras suaranya. Kemudian setelah itu baru ahsanuhum sautan, yang paling indah suaranya. Ya, baik. Barakallahu. Untuk keras suaranya, barakallahu fikum, di situ tercapai dengannya yang namanya i'lan. Di antara fungsi dari azan adalah pemberitahuan sudah masuknya waktu salat. Adapun di antara faedah indah suara itu, barakallahu fikum, menstimulasi atau memotivasi manusia untuk datang ke masjid, gitu ya, tertarik. Sopo iki sing azan? Ya, siapa ini yang azan? Kok bagus sekali azannya, enak didengar. Sehingga apa? Orang itu termotivasi untuk datang ke masjid. Paham, ikhwan ya? Tapi kalau azannya amburadul, gitu ya, ikhwan ya, suaranya fals, gitu ya. Atau semisal dengannya, barakallahu fikum, itu membuat orang jadi malas datang ke masjid. Sehingga dipilih muadzin yang keras suaranya, barakallahu fikum, dan juga bagus. Taib. Dan ingat, diberikan tanbih oleh mereka para ulama, bagus di sini bukan berarti liuk-liuknya itu. Bukan. Paham ya? Taib. Wah, pokoknya seru sekali. Muter-muter gitu ya liuknya. Sampai 5 menit. Itu Allahu Akbarnya saja. Baik, bukan seperti itu. Iya, tapi tetap memperhatikan barakallahu fikum kaidah-kaidah tajwid. Paham ikhwan ya? Baik. Dan dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz terkait dengan adzan, beliau mengatakan adzin adzanan samha. Hendaknya kamu melakukan adzan dengan adzan yang simple, gampang. Iya, enggak usah terlalu meliuk-liuk. Paham ikhwan ya? Tapi juga tidak meniadakan atau menafikan sisi keindahan. Itu yang bagus. Azannya sederhana tapi enak didengar. Paham ikhwan ya? Baik, itu yang perlu diperhatikan terkait dengan azan. Baik, al-muadzin yuadzin. Baik, kita lanjutkan. Abu Mahdzurah mengatakan, kuntu jalisan 'inda Umar radhiyallahu anhu. Saya dulu pernah duduk di dekat Umar radhiyallahu an. Idza'a Safwan ibnu Umayyah bijasnatin. Tiba-tiba datanglah Safwan bin Umayyah yang sudah memeluk agama Islam saat itu, bijafnah. Iya, jafnah maknanya adalah qas'atun kabirah, nampan yang besar. Baik. Yahmiluha nafarun fi aba'atin. Ya, yahmiluha nafarun fi aba'atin. Yang nampan besar tadi dibawa oleh sekelompok orang menggunakan aba'ah. Ya, yang mengenakan pakaian aba'ah itu pakaian yang lapis terluar. Ya, sobun maftuh, terbuka, tidak memiliki kancing. Paham gambarannya ya? Baik, barakallahu fikum. Fawadu'uha baina yaday Umar. Dan mereka pun meletakkan makanan yang besar tadi dengan nampan besar di hadapan Umar. Fada'a Umaru nasan masakina wa arriqa'a min arriqa'in nasi haulah. Maka setelah hidangan tadi siap disantap, maka Umar pun memanggil, ya, manusia dari kalangan orang-orang miskin, para budak, ya, dari budak-budaknya masyarakat di situ yang ada di sekitar sana. Fa'akalu ma'ahu, maka mereka pun semuanya makan bersama sahabat Umar radhiyallahu anhu. Baik. Antum bayangkan di sini Umar posisinya sebagai seorang khalifah, seorang raja, dan beliau barakallahu fikum tidak merasa risih, tidak merasa malu untuk makan bersama orang miskin dan para budak. Itu akhlak yang luar biasa. Barakallahu fikum. Iya, enggak gampang. Ikhwan ya. Enggak gampang barakallahu. Khususnya mereka-mereka yang barakallahu fikum iya, merasa menjadi orang kaya dan orang terpandang, gitu ya. Baik. Enggak gampang apalagi posisinya sebagai seorang raja barakallahu fikum untuk mau makan bersama orang miskin dan para budak. Barakallahu fikum. Tsumma qala inda dzalik, kemudian setelah itu Umar mengatakan fa'alallahu biqaumin au qala lahallahu qauman yarghabuna an ariqaihim ay ya'kulu ma'ahum. Allah Subhanahu wa taala akan melakukan sebuah tindakan kepada sebuah kaum atau laha. Laha maknanya qabbahum. Iya. Wala'anahum. Allah Subhanahu wa taala akan menjelekkan mereka dan melaknat mereka. Siapa? Yang benci, yang tidak mau ya makan bersama budak-budak mereka. Barakallahu fikum. Yang dimaksudkan dalam hadis adalah ar-raghbah, yaitu tidak suka, benci. Paham kan ya? Baik, barakallahu fikum. Akan dijelekkan oleh Allah dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala Safwan, maka Safwan mengatakan amma wallahi ma narghabu anhum. Iya, demi Allah kata beliau, kami bukannya tidak suka ya makan bersama mereka, walakinna nasta'thiru alaihim la najidu wallahi minat ta'amit tayyib ma na'kuluhu wa nut'imuhum. Akan tetapi kami itu mendahulukan mereka ya baik, dan kami tidak mendapati dari makanan-makanan yang bagus yang kami makan yang bisa kami berikan kepada mereka. Itu kata Sofwan. Iya, bukannya kita enggak mau mengajak mereka, tapi menganggap iya belum ada makanan yang bagus untuk diberikan kepada mereka. Barakallahu fikum. Itu yang dikatakan oleh Sofwan. Wallahu taala alam. Baik, di sini ada pertanyaan. Apakah muadzin yang sekarang bertugas di Masjidil Haram adalah keturunan Abu Mahdzurah? Wallahu taala alam bisawab. Tapi yang saya dapatkan keterangan itu dari kitab Syiar A'lamin Nubala. Itu ucapannya Adz-Dzahabi. Jadi kata beliau hatal an itu sampai masa beliau, ya. Pada masa Imam Adz-Dzahabi. Adapun untuk sekarang apakah masih berlanjut? Barakallahu fikum. Hal tersebut wallahu taala a'lam bisawab. Ya. Mana yang lebih besar pahalanya, yang mendahulukan salam atau yang menjawab? Barakallahu fikum. Tayyib. Mana yang lebih besar, ikhwan? Yang dahulu mengucapkan salam. Barakallahu fikum. Iya, sebagaimana Rasul mengatakan wa ahsanuhum man yabda'u bisalam, yang paling baik adalah yang memulai salam. Terkait dengan salam, di sini ada salam dari Abu Ismail Tegal untuk segenap santri dan asatidah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tatkala kita membaca sebuah buku atau tulisan lalu kita dapati di situ terdapat lafaz salam, apakah disyaratkan bagi kita untuk menjawab salam tersebut? Naam. Iya. Di annal kitabah taqumu maqamal khitabah. Tulisan itu bisa menduduki posisi khitab, perbincangan. Apakah termasuk dalam menghajar ketika ana melihat seseorang perasaan ana enggak senang dan malas bertemu orang tersebut atau berbicara dengan dia, namun terkadang juga ana menyalaminya, apakah ini termasuk dalam hadis larangan? Barakallahu fikum. Dilihat, iya. Kalau sikap anda tersebut anda lakukan ketika berpapasan dengan dia, maka termasuk. Pak Ikhwan ya. Baik. Tapi kalau sikap itu anda tampakkan dari sisi anda, istilahnya menjaga jarak dengan dia, Pak Ikhwan. Baik. Karena perasaannya ini masih terlukai, begitu ya. Baik. Masih belum bisa plong melupakan, barakallahu fikum, kesalahan dia. Baik. Maka itu ma'zur, diberikan uzur. Iya. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berhadapan dengan Wahsy yang membunuh paman beliau. Barakallahu fikum. Beliau masih belum bisa ya bertemu dengan Wahsy berhadapan secara langsung. Karena kalau lihat Wahsy, ingat pamannya dulu dibunuh oleh Wahsy. Sehingga Wahsy kalau di majelisnya Rasul duduknya itu paling belakang. Iya, enggak berani. Barakallahu fikum. Ayuhan ya. Tayyib. Tapi ketika berjumpa ya tetap biasa menyampaikan salam. Assalamualaikum. Gitu ya. Tayyib. Barakallahu fikum. Tetap biasa. Tapi kalau ketika berjumpa anda kadang ngasih salam, kadang tidak, kadang cemberut, kadang merengut, kadang pasang muka singa, barakallahu fikum. Tayyib, itu sudah masuk dalam bab hajar. Ada salam dari para santri Ma'had Adwa Ussalaf. Dan siapa nih? Untuk seluruh asatid dan santri. Ya, siapa ini enggak tahu pokoknya. Siapa ini? Hah? Khalil. Hah? Ya, dari Khalil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tatkala seorang berwudu lalu tertinggal sedikit dari anggota wudu yang tidak terkena air, apakah wudunya tidak sah? Atau wudunya sah tapi dia berdosa? Barakallahu fikum. Iya. Terkait dengan anggota wudu yang tidak terkena air, barakallahu fikum. Kalau dia mengetahui ya, hal tersebut, maka dilihat barakallahu fikum waktunya. Iya. Jadi kalau waktunya itu sudah lama, maka dia harus mengulangi ya dari awal. Artinya tidak sah. Tapi kalau sebentar dia langsung teringat, barakallahu fikum, maka cukup anggota yang belum terbasuh dia basuh. Barakallahu fikum. Tayyib. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada salam dari Rois Ponorogo untuk asatidah, santri dan pengurus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang afdal pahalanya, muadzin atau imam salat? Mereka menyebutkan masing-masing memiliki keutamaan. Barakallahu fikum. Dan mereka tidak merujihkan mana yang lebih afdal. Yang terakhir ini tanbih. Tolong ditanbih. Dinasihati santri yang kalau di kamar mandi terlalu lama sehingga bermudarat bagi yang menunggu. Ikhwan ya, sehingga kepada para talabah yang merasa mandinya itu lama sampai setengah jam, 45 menit gitu ya. Kalau memang anda memiliki kebiasaan yang demikian, diharapkan mandinya jauh lebih awal. Ya, jangan mengepaskan pada barakallahu fikum waktu-waktu yang mepet. Anda akan memudaratkan teman-teman anda. La dharara wala diror. Paham ikhwan ya? Kalau merasa mandinya lama, ya sudah. Iya. Barakallahu fikum, jam 3 sudah mandi gitu ya. Mau sampai jam 5? Jangan, ya. Itu akan menghabiskan waktu, barakallahu fikum. Baik. Sehingga yang merasa mandinya lama, diharapkan mandinya jauh lebih awal, menghindari waktu-waktu di situ banyak santri yang ngantri, barakallahu. Dan kalau Anda di situ ternyata pas waktu-waktu banyak para talabah yang ngantri, ya, maka Anda harus memahami keadaan teman-teman yang lain. Ya, untuk waktu itu dipercepat mandinya. Paham ikhwan ya? Jadi peralatan kosmetiknya yang lain nanti saja ya. Dipakai. Dan yang terakhir, nah ini diingatkan kembali santri yang suka membuang air dari lantai 3 ya. Barakallahu fikum. Jangan diulangi. La dharara wala waladhiro, tidak boleh memudaratkan orang lain. Wallahu taala alam shawab, natafiyah qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.